Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati habibina syafina wa mahtimat ala sahabi ahli wa adwahi wa tabihi mahtimat nasyidin wal arbatil mujamitin wa ulatun aswabina hadibatil nasyidina wa khususun kebukul musulah wa kita iya bilami al-barmati mustahibu minya wa ajil ajabi dan awi wa jatmatil minya minya hamratun amin ismaman Allah ilmatan Allah wa abadna wa ta'atun ya usad nizah ini kita terus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الأحزاب ayat 57. Artosipun sak temen wong-wong akeh sing larakno maring Allah Taala semencaci maki tetep utusan Allah Taala mongkong iku besok yang mulai saiki tipu laknat dening Allah Taala dunia akhirat. Ana dunia dilaknat, besok akhirat tambah dilaknat. Malam-malam Allah tanya diano siksa sing paling nglarakaken. Sing paling napa niku menghinakaken. Enteng ini akhirat besok kanggo wong-wong sing menghina, sing nglarakno ati, nggih, alik Allah Taala utusan Allah Taala. Malam-malam sebutan ngene tafsir Munir juz 22. Wa min asyaddin anwa'il adza at-ta'nu fis sahabah. Sengat saking banget-bangete oleh menghina teng Allah Taala. Oleh nglarani ati kanjeng Nabi adalah at-ta'nu nyacat-nyacat. Fis sahabat ini sebagai kanjeng Nabi. Abu Bakar dari murtad kafir, Umar dari murtad kafir, Utsman masyaallah. Itu paling banget oleh nglarakan Allah Taala lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kanjeng Nabi dawuh, "Man sabba sahabah fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain." Sapa-sapa sing mencaci maki, misui, menghina datang sahabatku, mongko besok oleh laknat ya Allah Taala. Malaikat ya Allah Taala yang laknat manusia kabeh laknat kabeh naudzubillah min dzalik. Melosok iku saya harap orang-orang Syiah leren oleh mencaci maki sahabat. Ojo pisan-pisan hati-hati pomong durung mati. Lek ben mati naudzubillah gak dadi celeng untung sampean. Nggih. Lek gak dadi bedas untung sampean. Niki ancaman Allah Taala. Wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57. Amma ba'du. Para bapak, para sederek, adik-adik khususipun jamaah masjid Agung Bangil ingat kula hormati, sekarang kita sudah memasuki tanggal 3 Syakban. Waduh. Sekarang kita sudah masuki tanggal 3 Syakban. Berarti insyaallah 27 dina engkas kita sudah puasa Ramadan. 27 hari lagi kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Muga-muga sedaya sing hadir dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi seger waras, sehingga insyaallah Kalau kali sampean menangi bulan Ramadan yang hangat tinggal 27 hari. Monggo ndonga bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kula mbeta kitab Nasaihud Diniyah karangane Al Habib Syaikhul Islam Al Qutbud Da'wah Al Isyad Al Habib Abdullah bin Al Haddad Al Hadrami Asy-Syami. Wonten halaman pinten nggih? Wonten ing halaman bin Warmin Magrumin. Wonten mriki terangaken wonten halaman 70 niki monggo kita lampahi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huduru majlisi ilmin utawi nekani majelis ilmu ngaji. Sampeyan teng Habib Ahmad bin Husain ngaji. Nggih. Datang pun dia kaisarwan edeng pun dia kaisarwan war ngaji. Niku ganjarane afdalu luwe utama min sholati alfirakatin. Timbang sembahyang 1000 rakaat ya Allah. Ngaji kan sampai 1 jam diganjar dengan Allah kayak ganjar wong sing ibadah sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ditambahi wa iyadati almaridin lan kaya ganjare wong sing sambang wong loro 1000 wong loro disambangi kabeh ngaji. Yang ketiga napa niku wa huduri aljanazatin nekani jenazah wong sing mati 1000 jenazah ditekani kabeh iki ganjarane wong sing gelem ngaji. Mergane sampean alhamdulillah bulan gelem ngaji teng Ustaz Ahmad bin Husain tempu di mawon. Muga-muga dipun paringi ilmu sing manfaat. Ganjarane luweh apik timbang 1000 sembayangan. Ganjarane luweh utama timbang sampean sambang wong sing lara 1000 wong lara. Sampean ganjarane luweh apik timbang sampean iku nekani jenazah 1000 wong jenazah. Lajeng mali niki aku ala alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi dawuh innallaha sak temene Allah iku takaffala nanggung ditanggung sampean napa niku li talibil ilmi kang wong sing golek ilmu nggih sampean iki ditanggung apane di rizkihi ditanggung rezekine dipun paringi kecukupan dipun paling makmur keluargae mengke lancar usaha niki barokai wong sing gelem ndolek li talibil ilmi dari ana apa wong sing ngaji-ngaji masyaallah kok tingali cukup kabeh langkung-langkung niku Habib Zain bin Hasan Barun wa dua masyaallah meriah nemen cukup Habib Asgar sedaya Habib Ahmad bin Husain sedaya diparingi cukup dening Allah taala barokai ilmu. Mergane sampean kali kula selagi urip ana donya, gak lara, gak lunga, gak sibuk ana daya, monggo itu bareng-bareng nekani ilmu kanggo ngaji. Niki wonten gini kitab Nasaihud Diniyah halaman 70. Mendingali mangkin. Bun, niki para bapak sakderenge kula maca kitab sing kula karang niki, sing kula tulis niki, niki wonten carane posane wong Iran Syiah. Lho. Lek lho luwe iki kene-kene. Ajo. Luwe iki kene-kene. Kene kabeh. Aku iki siji iki. Soyo. Napa? Yo gak karo-karuan. Wong jarene madzhab napa niku Ja'fariyah jarene niku Niku sing tulisan kula niki temali niki. Kula ngutip fotokopi saking Kepercawa Pos. Sing cepetlah, gila, cepetlah. Lah aja kono cekek wis. Cepetlah monggo lah. Kula maca ni. Warung nisor, nisor dewi sebelah kiri. Nisor dewi sebelah kiri. Warung dan restoran di Teheran juga buka seperti biasa selama Ramadan. Hebasis kapasopasowanis. Warung dan restoran di Teheran juga buka seperti biasa selama Ramadan. Beberapa kebab Turki, kebab niku nggih warung, tetap ramai didatangi pengunjung. Astagfirullahaladzim, iku pas ayo apa niku? Iki den. Agak cepat ngene iki. Kon kena wong lah. Nah, kerang mana lah, mana? Lapa kerana orang itu lah. Lo, kak rotong mundur hari. Agilah gerola, ikut jerung ni. Bahkan saya melihat wanita bercadar dan berbaju hitam. Niki ciri khasnya orang Syiah, memberikan uang kepada pengemis sambil memegang botol air yang baru saja diminumnya. Kak poso, ya poso. Niki coro poso nosia. Puni, bisa puna. Mana? Jeli. Usangin. Pertanyaan tentang longgarnya aturan puasa itu akhirnya terjawab ketika bertemu dengan Sirajuddin, ustaz asal Jawa Barat yang sudah puluhan tahun tinggal di Teheran dengan istri asli Iran. Bagi muslim Iran dari ini, setiap orang berpergian dari rumah petutu koma, astagfirullah, dan berangkat belum zuhur, ya haram berpuasa. Ya pare. Nang pasar oleh kaposa wis. Ya metu teko oma, pokoke metu teko oma. Nang pasar, nang plaza wis gak poso. Poso haram. Iya opo yo opo insyaallah, nggih. Asal perginya sebelum zuhur. Dia haram berpuasa. Jika berangkat setelah zuhur, dia tetap harus berpuasa. Saat saya pulang dari Isfahan menuju Teheran, sopir yang nganter saya orang asli Iran minta izin untuk sarapan. Kalau bukan begini, bukan di restoran. Karena itu saya mengantarkan dia ke restoran. Pagi itu saya, meski saya tergolong musafir dari Indonesia, tetap berpuasa deh. Dan menunggu sopir saya lahap menyelesaikan sarapan ini. Mungkin karena ketentuan hukumnya seperti itu, polisi susila mengabaikan orang makan minum pada siang di bulan Ramadan. Yang paling menyolok, apa yang saya lihat di restoran mahtab, saya kaget. Siang pada hari ke-5 Ramadan, restoran yang berada di jalan tol sekitar 90 km dari Teheran, sekitar pukul 14 jam loro, malah penuh sesak. Makan kafe. Malah penuh sesak. Pengunjung tampak asyik menikmati iga kambing bakar, makanan khas restoran itu. Iki carane puasane wong Syiah. Naudzubillah min dzalik, masyaallah, masyaallah. Dadi sembayange mek telu. Dhuwur asar dadi siji lek sembayang niku. Maghrib isa dadi siji subuh. Puasa ngiteni carane. Mergane panek kelo monggo ngaji. Ngaji cara napa niku? Etekat ahlussunnah wal jamaah. Perlune Coba kalimat ini angsal ridhani Allah Ta'ala oleh rahmati Gusti Allah. Wis tetek wis. Ngaji gak kena pinter-pinteran. Gak kena jor-joran. Kau. Wong sing nekani pengajian. Sak tekanan iku. Ganjarane podo karo wong sing sembahyang sewu rakaat. Ganjarane lo gede timbang sama niku sambang sewu sing loro. Ganjaran lebih gede timbang sama niku nekani jenazah. Wong Islam sing mati, sewu sing mati. Alhamdulillah. Marbani monggo kanca-kanca selagi urip sampeyan sing atak kata ngaji perlu nih si oleh ilmu sing manfaat. Nggih. Menlalu niku pun ngaji bismillah niki diktat sing saing kula satu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa kitaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Gini iki cara posane ahlus sunnah jaman gini iki mulai fajar poso sampai dur maghrib poso bantuan iku wau wong si airan pokok metu teko omah haram poso ingat napa ngaten iku pokok metu teko omah munang pasar munang plaza munang alun-alun ya haram poso nek mangan niki apa niki buktine enten niki. Liki tamboten. Nama suruhan gak oleh moka. Nama pandaan gak oleh moka. Nama alang gak oleh moka. Datang betul ke oma. Haram poso. Iki apa niku? Bunyi saya kocok saya jadi asal niki mau. Ini jadi niki. Ada kau. Iman. Sambil poso Ramadan, Ramadan lagi oleh poso imanan khali percaya mari Allah wahti saban Arab-Arab rahmati Allah Ta'ala kenapa? Hukira lahu ma taqaddama min dambi sedaya dosa sampean yang lalu disepunten dening Gusti Allah asal posone nyocoki syariat agama Islam. Gak mangan, gak ngombe mulai fajar sampai maghrib. Krono Allah Ta'ala. Ikhlas krono Allah Ta'ala. Arab-Arab rahmat Allah Ta'ala. Sebab kalau sering matur pada bapak, pada seri sedoyo. Kalau kali sampean melbusar go gak krono poso. Melbusar go gak krono sembahyang. Melbusar go gak krono haji. Tapi kita semata-mata masuk surga. Kelono oleh rahmati Gusti Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Muga-muga sedaya sing hadir oleh rahmati Allah Ta'ala, oleh fadl Ta'ala, oleh ilmu ni Allah Ta'ala. Nggih. Rawahmat an Abi Hurairah. No partine imanan mahtisaban. Artine apa? Ai niyatan wa azimatan niat umat niati poso malam-malam niki Syaban niki Kanjeng Nabi poso sunah Syaban niku full sungulan Kanjeng Nabi kula mbetawu ningali panjenengan poso sing panjang kados panjang poso Syaban yo litakzimi Ramadan karena mengagungkan bulan Ramadan. Dia Kanjeng Nabi ini roh Syaban itu poso hampir sebulan penuh. Lalu mong jauh skala kaprah. Lalu wedok rejeb waduh. Ono riyoyo rejeb bareng sekarang suwe nih poso nih. Itu lagi kudino. Kudino. Tapi hati mana yang paling kuat poso nih itu Syaban ini. Monggo misuk. Ini. Lepuru main poso Syaban. Bilang dino terserah sabdino gak apa-apa. Pokok sama niat nawa itu semoga din an sunati yaumi Syaban syahdu rabbana oleh ganjaran. Lain sama rumah saya dihutang dan ada siji nawa itu semoga din an akodo ibadah Ramadan wa sunati Syaban oleh ganjaran luru. Monggo minggi nggih poso-poso lek purun sampe gelem sampe lek gelem nggih mboten napa-napa. Ain niatan wazimatan. Dadi imanan maktisaban niat. Arab-arab rahmati Allah taala. Iman marang Allah taala wazimatan kuat imani. Wa huwa ayyasumahu ala tasdik percaya maring Allah, percaya maring ganjaran Allah taala. Parobah kepingin fi sawabihi. Ini dalam oleh ganjaran Allah taala. Taibatin nasuh, senang hati alhamdulillah. Poso Ramadan aku hasil poso. Malam-malam ana sampean. Senajan durung balik, sampuri poso. Enak poso nak, mboten kuat Pak. Ya poso bedhoke, poso bedhong. Ah, poso bedhong. Enak bedhong nek ae buka. Atau limang dino enak poso nak. Pro kuat Pak, asar yo. Merajan ngono. Asar, enak ae buka asar. Alimang dino full kan. Poso penuh. Mulai fajar sampai maghrib kuat artinya jadi kuat puasanya lo kadang-kadang ni anak poso ni tutup bapak enggak poso aku tu noto ayam macam ni kata sekali kadang-kadang ya lah iya si mantu itu pengalaman paling ya si mantu kan ikut bau puasa non si A moka itu koma oleh moka astagfirullahaladzim mungkin bayi batin final susah nengat ini. Oh ini karihatin kata masak. Waduh ya apa rek. Menimali pos Ramadan rek. Kayaknya beli kopi. Kayaknya sarapan. Nah ini berarti terpaksa ngerti ini. Gak tenang sal. Tapi batin binak suh. Atau seneng. Alhamdulillah. Aku pos Ramadan ini paling sehat alafiat. Muka-muka pos aku tutup. Kudu ngotin sampe itu. Kudu ngotin. Rumah saya seneng. Wah mustahilnya ayami. Tidak merasa berat. Li ayami. Hari-hari Ramadan. Wah, prek. Balak-balak ndelok jam. Kurang-kurang jam, Pak. Buka. Balak-balak ndelok tanggal. Kurang-kurang dino riyoyo. Sebab motivasinya mek riyoyo tok. Mboten posone mboten. Lah niki napa? Sing diarep-arep riyoyone tok. Ngopor-opor masyaallah. Posen nggo kono niku sing diarep riyoyo ni masyaallah. Padahal yang kuno-kuno biyen wong sing tuwa-tuwa biyen Ramadan ketentang nangis kabeh ya Allah. Hormati tinggal Ramadan, kan tinggal poso apa iki? Ya poso niku. Rebutan ganjaran. Malam rebo sing ketengaken. Rahima an furajulin. Gerowong iri wong lanang. Apa sebabe? Sebab posone entek, tutup gadis pura dosane. Rugi. Kadis pura dosa rugi sebab waktu Ramadan itu masya Allah rahmat Allah turun kabeh mudun kabeh disok sedaya pengapra Allah disok kabeh dadak ana wong bangil riya posone iku telas sik ana sisa-sisa dosa eman growung irunge mergo ningkin sampean nggih kluwun nggih kula suwun saestu lek Ramadan iki minjing sampean sing tutup posone sing tambah sregep maca Qur'ane sing tutup trawehe sing sering darusan sedekah mali temenan kula tingali wonten akhiya lek Ramadan teko posone sing tutup dari akhiya niku nggih terus trawehe sing tutup terus darusane sing sregep sedekahe papat iki Pak dungo mali biasane kate maghrib asyhadu alla ilaha illallah aja lali iki temenan aja lali sebab setiap dungo sing metu teko lesan wong poso dijabahi 100% dijabahi lan jaluk gedhe padha gedhe jaluke napa jaluk disepuro dosane jaluk oleh swarga didono saka neraka ae diwaca asyhadu alla ilaha illallah astagfir nas'aluka ridhaka jannah dolek ridha Allah dolek surga Allah wa na'udzubika min syarri nar la didoro saka bendoro Allah lan neraka ngoten jar ini gak eman ah dadi yang hanya tinggal 27 hari pokok siap-siap jalali lek kati maghrib kan iki pas iki asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah. Ojo menengan mawon, iman tenan. Pompong Ramadan. Durung kawan sampean kali kula menang Ramadan madan karuan. Lah niki monggo dipun peng saestu. Tutup posone sing jangkep trawehe sing tem sregep maca Quran sing seneng sedekah titik wis. Aja gegeran itu kan aja ngrasani wong. Malah-malah wong sia-sia aja ngrasani sing jerasane sahabat ya Allah ya napa niku. Kak tanggung-tanggung wong sia niku sing jerasane sahabat. Terutama sahabat inti. Siddiq radhiyallahu an, murtad, Khattab radhiyallahu anhu, Ufur, Utsman, luwe-luwe Aisyah radhiyallahu anha, masyaallah. Ya napa niki? Nggih, ya napa niku? Posone durung karo diterima sing jelas mencaci maki sahabat. Naudzubillah min dzalik. Nggih, hati-hati sampean. Sing penting menang. Enten dene ulama ngeten. Asyraful harakat di as-salat. Asyraful harakat di as-salat. Bagus bahasa gerakan. Bisa apa ini pun salat malur beri kok. Bagus bergerakan itu sembahyang. Ono ruku'e. Ono itidali. Apa ini? Sujud ya Allah. Gerak-gerakan ini. Paling api, paling mulia. Terus. Wa anfa'us sakanati. Kenapa? Wa anfa'us sakanati. As-saum. Paling manfaat matahari. Menengi poso. Hati-hati sambil poso meneng. Baca zikir. Tasbih. Nah, niki monggong ya. Niki kurang hanya tinggal 27 hari kita masuk di bulan suci Ramadan. Ojo engko tanggal 1 loro 2 loro 5 waduh sregep trawe. Tanggal 6 wis mulai memble mboten asal. Tanggal 6 mulai gak po trawe eman. Sebab trawe tidak bisa kita lakukan kecuali pada bulan Ramadan. Lihat ini bencaket. Walaya staskilu lisyami tidak merasa berat posoni. Walau mustatilin li ayami kok suwet men gak buka-buka buat suwet itulah panjang buat tenang sal. Lakin ya tanimu tapi aja ngekekeno kelengan memperbanyak pahala tulah ayami sama harinya kayak maca Quran kayak dzikir kayak sedekah selama hari ini. Jika katakan ibadah, celengan yang tahu celengan, honi mah celengan. Besok akhirat kita petik. Li idomi sawati, krono gede nih ganjaran di wong sing poso, masya Allah. Kadek ganjaran poso, le poso nih nabi bian pak, masya Allah. Nabi Dawud tak umate sedina poso, sedina mboten, sedina poso terus mboten saya mati. Lepas Abu Salih Salam setahun pos tahun buatan wadah. Ini buatan setahun aja sebulan tok Ramadan. Ini kok ganjaran yang ngukuli posok bian-bian. Apa sebabnya? Karena semangkali kulah jadi umat Nabi sing permulya. Ini menikah kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo-melo sampean. Senajan poso ini sebulan kape ngukuli poso setahun sampean. Ini lho pak. Rekan alhamdulillah sampai sekarang-karang selawat kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim abadik alih. Untung sampean. Pun. Napa sing darane hubiro? Nah niki sing penting niki. Lek sampean posane ikhlas, gak ake omonge, gak ngrasani gak gegeran, hubiro. Mata kodama. Dispuro, dosa-dosa yang telah lalu. Untung sampean. Ramadan tobat menan. Poso tutup, terawih tutup, darusan tutup, kabeh dosa entek. Hufir lahu ma taqaddama. Ai hufrun shohair wal kabair. Waduh, waduh, waduh, perayaan sampean. Dosa cilik, dosa gedhe sepuro. Kenapa apa? Asal dosa niku nyangkut nang Allah Taala tok. Balik korupsi. 5 miliar. Poso gak iso entek, siji mah acara niku. Balik no duit 5 miliar gaya poso gaya santai ya mari nyolong, rampok, poso kaya iso entek, ben sakit. Iki dosa-dosa sing ha menyangkut dan Allah taala. Untung sampean kaya Ramadan iku. Makin malam rebut terakhir enak cara nali. Gimana ngoten? Masalah-masalah. Nggih, iso pengajian hanya tinggal kanthi ngajian. Ai ghufran shaghal kabair. Dosa cilik disepuro, dosa kedhe diampuni. Lakin lah, cuma ulama lebih beda pendapat. Ajma'u, sepakat ulama. Ala annal kabair, gak iso dosa gedhe. Lah gedhe kudu tobat dhewe. Gak iso ilahi poso. Ala taskutu, dosa gedhe gak iso gugur. Illa bitaubati angin tobat. Dosa cilik insyaallah disepuro kabeh. Dosa gedhe kok dhisik. Kudu tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuhan hiko. Wis posone tutup, traweh tutup, zikir masyaallah tobat Allah taala. Oh dosa cilik gedhe entek kabeh. Alhamdulillah. Riyo bersih. Bersih riyo wis. Tambahi 6 dino Syawal. Kira-kira kanca-kanca iku tahu nyawal lah kira-kira. Kata nggih. Tapi delok potongane insyaallah nggih bener-bener kira-kira. Nyawal iki masyaallah. 6 dino. Berarti lek sampeyan punya awal 30 dino Ramadan ping 10 300. 30 ping 10 300. Tambahi 6 dino, 6 ping 10 sidak, 300 sidak. Berarti Anda poso selama setahun penuh. Sebab satu tahun itu 360 hari. Manja'a bil hasanati fayu asru amsaliyah. Satu kali ibadah 10. Lah poso Ramadan 30, ping 10, 300. Tapi ngoten nak berat ta. Poso nyawal itu berat. Mas bang akeh jajan. Akeh meneng kat, mengi meneng sing enak-enak, berat. Mengi boten berat iki telae. Sawal tanggal luru poso. Sawal tanggal walu poso rong dino. Sawal tanggal 15 poso. Tanggal 18 poso. Tanggal 20 poso. Selawi poso. Pas 6 dino. Cecil. Betul apa? Selama niku. Tapi si paling api. Si paling api. Roy Riyoyo sedino poso. Paling bagus sis. Riyoyo sedino poso. Berarti tanggal luru sawal. Telu sawal, apa sawal, lima sawal, sampai pilih dino. Waduh. Ini jenenge wong Jawa jari, napa niku, saumun kafah, poso sing sampurno, jari ini wong Jawa, riyo kupat di kafah. Kamu konco-konco, sarang-sarang kali kulo, gelem nyawal, gimana nge, insyaallah. Lek gak kuat turu wae wis, ya turu wae wis, mari sahur turu wae wis, nggo dor tangi sembayang, ini turun mana wis asar tangi sembahyang turun mana maghrib buka itu enak ini gampang-gampang anis ya itu gak kuat kebaca sampean. Jadi saya disepura ulama-ulama niku sing cilik sing gede gak sepakat ulama-ulama tapi sing gede kudu taubat nasuha niki wonten kita Fathur Rabbani juz 9 halaman 219 jauh hilang nanti temenan nih jauh hilang nanti kayak dokumen niki. Lalu niki wau soma. Yang pertama soma, kedua man koma kop. Kedua man koma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man koma Ramadan soma ibadah Ramadan. Napa tarawih? Imanan wahtisaban hubir lahu ma taqaddam min dzambi. Napa pandur rawi koma niku? Al murad bige Ramadan salat tarawih niki lho. Sing teng koma Ramadan salat tarawih. Ai qiyamul lail fi ayyi nau'in min anu ibadah. Hajat tahajud, mantraweh, witir jalali niki Pak masyaallah, mas bombong Ramadan. Terus ditutup lho, temenan lho. Ya adik-adik kabeh, sing tutup tarawih, sing tutup posone. Mari terawih, ini witir, ngobengi, hajat tahajud, alhamdulillah. Ini tinggi koma Ramadan. Min ibadah kasolatin, mari terawih. Dengan Quran dia baca Quran, dikir-dikir. Wajib ada lihat keluhu solat, sembahyang wae, sembahyang ono baca Quran, ono dikire, oh tanpa gini. Berapa rakaat terserah sampean, terserah sampean. Apa 20 rakaat, 2 rakaat salam, alhamdulillah. Oh 8 rakaat terserah sampean. Tapi pengalaman kulo, pun balap balik terawih ke Mekah Madinah itu. Terawih Mekah Madinah 20 rakaat. Suwe pak. Suwe masya Allah. Kira om gak suwe ini. Telung jam setengah ini. Kini berang jam kira-kira. Kira-kira. Ya apa? Aku ya ono Pak Nur. Terawih rong puluh rakaat. Rong jam. Rong jam. Sengah jam lah aja apa. Sengah jam ini. Malah kayak. Napa nggih? Kan temune nepta iki. Mriko telung jam setengah. Kale ku akal gusar masyhuri. Mulai jam 09.10 12 setengah siji buyar. Ya Allah, ya Allah. Sing imami suarane tak akan iki lho. Sing imami terawih nggih, suarane enak, lagone wong ganteng. Wis gak ngantuk blas wis. Lah kene setengah jam rumangsa pegel iki ya. Gak tutuk akal kula iki. Rono sampean, ceru sampean ya omong terawih omong Mekah Madinah, 20 rakaat. Oh, yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih. Ramadhanu qalbus sana. Bulan Ramadan iku inti dari setahun. Bulan sing mulya papat Dzulqa'dah. Selo, Dzulhijjah besar, Muharram suro, terus Rajab papat ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul khurum. 4 bulan. Cuma Ramadan intinya. Ramadan intinya. Mana sampean? Intinya monggo. Ya ini gitu juga ya. Intinya niki Ramadhanu qalbur sana. Bulan Ramadhan kata inti daripada pesaun. Wa idza salima salimatis sunnah sanat kullaha. Lah Ramadhan selamat. Setahun selamat kamu. Alhamdulillah. Mau direbut. Lah Ramadhan selamat sampean, aten selamat tok ibadah. Liyane gampang kabeh, Pak. Sawali, seloi, wakabe, alhamdulillah. Sebab inti setahun itu Ramadhan. Ramadhan api, api kabe. Oh, telu. Jadi gak ukuran, gak neraca. Kemudian, dan ini jarang-jarang kita temui, dengan kitab Nuzhatul Majalis, lek gelem sampean. Waro itu, laningal isun, bi kitab larokah, anil mas'udi, semak, man koro asul fathih. Sapa-sapa sing maca surat Fatih. Oleh maca awwalailatin min Ramadan tanggal 1 Ramadan buka mari traweh maca niki. Inna fatahna laka fatham mubina liyaqul maqta. Iki kenapa? Khawidho. Mongko dijaga wong sing maca. Bidakam saur jaga taala. Alhamdulillah. Eling-eling lho niki. Dadi sampean poso hari pertama mari buka traweh witir baca niki jisnul mlekur inna fatahna laka fataham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dhambi lahir paling-paling lek cepet 10 menit selesai 10 menit selesai dilegel menan dilegel sampean hari pertama Ramadan mari buka traweh witir baca niki inna fatahna laka fatahmu bina telune khufidho fidakam sampean dijogo saur itu jogo teko apa sangko nglakoni maksiat sangko susah ati saur sumpah kepikiran insyaallah rezeki sampean dipun cukupi dening Allah taala amin ya mujib sa'ilin sing terakhir hati-hati niki peringatan Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ana limang perkara iso napa niku lebur ganjaran poso. Mantap. Aitab tulu sawabu. Rusak apa sawabu ganjaran poso. Mane masyaallah. Lima niki. Napa ya Rasulullah? Al-kadibu goro. Nek goro kelakuan wong sian iki, takia-takia niku, naudzubillah. Naudzubillah min dalik. Cok goro. Naudzubillah. Sing paling apik meneng wis, aja ngomong. Aja ngomong, semeneng wis. Jak dikeran, jak ngrasani wong. Ngono. Aja melok ngomong, meneng wae kene, meneng ngono. Kaping kali wal ghibatu ngrasani. Ngrasani wong niki. Poso-poso, wong sak kampung dirasani kabeh. Percuma kono kaya ini. Nggih. Yang ketiba, ketiga, wan namimatu. Napa? Adu-adu. Ngomong kono kok rene rene kok rono. Mboten biasa mboten kan, mboten apa masyaallah, masyaallah. Pokoke sing paling selamat diem wis. Jadi ulama-ulama, lek wong ngomong apik iku minang kaya perak, diem kaya emas. Ngomong apik dulu. Lek ana ngomong apik iku kaya-kaya perak. Tapi meneng kaya emas. Lah ngomong elek maneh. Ngapi iku kaya perak. Lah ngomong elek maneh, entek to sampean dhewe, entek kejaran sampean. Yang keempat wal yaminu ghumus. Sumpah-sumpah palsu. Masyaallah. Lesan maca kitab Syiah, waduh titi-titi sumpah, titi-titi sumpah, titi-titi sumpah. Padahal sumpah gak betul. Goro. Ini namanya yaminu ghumus. Yang kelima, ini ada nom-nom ini rapi-rapi ini. Kalau Abdullah. Wan nadwi syahwatin. Dalam syahwat. Mandur-mandur. Ini hari tadi aku bengi. Semangat bengi. Gak kosong. Mari terawet. Tetel TV. Yang ini. Wah. Ini sekarang lebur ganjaran itu. Kayak jaru sana lho. Lek perlu TV ini di kamar. Kunci ini lho. Selama Ramadan aja di setel. Percuma sampean. Delok TV masyaallah. Bokonge gede-gede. Susune gede-gede. Iku jeneng pas nadu bisyahwat. Yen lha kok sak tuwek ngene kaya lha kaya kaji yadis ngene sik-sik anu sik-sik sik-sik greng lha kulis kaya wis wis gak anu blas wis wis gak wis gak menyalat blas wis tuwek. Lima iki kudu dilakoni. Goro ngrasani wong adu-adu sumpah-sumpah palsu dan melihat dengan syahwat. Niki peringatane Bukhari, rawal Bukhari. Rawal Bukhari. Lajeng terakhir bijing malam Rebo monggo teko kabeh. Iki sing inti bijing malam Rebo ajeng nggih. Muga-muga sedaya sing hadir ya Allah diparingi panjang umur sing khawalafiah. Sehingga insyaallah poso yang hanya tinggal 27 hari niki kita dapat mencapai. Pun tawassul. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji asfata ya jiratal alamin. Ya uhailal juni wal kar alu baitil mustafa hurihum amanul adifa zakiri alu baitil mustafa hurihum amanul adifa zakiri syubihu bil anjumizu mislama qad jaa fi sun wa safin lil najati idza khifta min tufan li kulli wasafin lulil najati idha khitamin tufan likulli adaban jubi ala takunuka watasim billahi masyai Rabbi fawfana bi barakatim wa dinal husana fi hurmatim Rabbi fawfana bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim wa amitanna fi tari qatihim wa mu'afatim minal bih Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfata Ya jiratal alamin Ya uailal judi walka Allahumma salli wa sallim wa barikali Wonten pengumuman Kulau suwun para bapak, para saudara, adik-adik Malangor betul kabeh Niku akhir daripada pengajian iki Maksudnya niku masalah-masalah poso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari Jamiah Pengajian Ahli Sunnah Jamaah Bangil dimohon kehadirannya kaum muslimin para jamaah masjid Jami' Bangil acara pengajian rutin keliling pengajian Aswaja insyaallah tanggal 7 Sya'ban atau tanggal 15 Juni pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat atau Badal Isya tempat di Musola Al-Hamidi Rembang Pasuruan dengan pembacaan salawat dan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf Al-Habib Abdul Qadir Ahmad bin Husin As-Sagaf dan K.H. Nur Halis Mustari tanya lagi Al-Hamidi kembang itu kembang satu kembang ini guna apa? Kalau proses, proses ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan bagaimana hukumnya kalau ada orang yang di bulan Ramadan melakukan terlanjur berbuat dusta atau riba atau namimah atau an-nadhar bi syahwat lalu dia segera istighfar dan minta ampun kepada Allah. Apakah dia tetap pahala puasanya ini tetap batal? Apakah tidak jadi istilahnya itu? Oh, terima kasih. Pancene poso niku limo mboten angsal, goro. Kaping kali ngrasani wong. Ketiga, adu-adu. Papat sumpah sumpah palsu. 5 nadru besyawat. Kalau itu ada hubungan dengan orang lain, dirasani suara sengaja aku merasa napean. Oh, gak apa-apa. Hebat. Posone tetap dadi. Adate ngono. Aku pet dung ngene-ngene suara sengaja oh gak apa-apa. Hale sawet yo sawet kadung, iso kadung greng ini ya. Ya sandi naik tos tos tos. Ya ora carane wong nggih ketun. Tobat. Ya Allah, lho, kemana kok delok-delok ngono-ngono iki masyaallah. Tapi gak delok iman, lho ngene-ngene iman. Ya wah, niki sing tenang sanget niku. Getun getun, anadam getun. Wis insyaallah meneh gak delok maneh aku. Insyaallah lah hasil. Pasane tetep ana ganjaran. Getun dia. Aja meneh ana maneh gedhe-gedhe ana sanget niku. Tenang sal. Ya iku kak taryo ta iku. Iya, taryo ketara sarane taryo iku. Tuai saya jual TV aje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban waj'al lana ta'lamin min 'ilmil hadar taj'alna wa rabbana hab lana zawi min takun wa narbana wa rabbana amin. Jangan lupa malam Rebo teko kaping insyaallah kok kaudan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.